curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya wis ya, udah siap kape ya. Turungu cerita nenyong, kayak si Jimaning. Cerita tentang bocah cilik kang. Nah, anak mamak-mamak, dua anak, wadon, jenengane Samen. Lengkape Samen Jako pergi. Undangane Samen ge. Lah cita-cita nek ge Samen ge jon sapa lulus SD, gudul kelas 3 SMP dijanjeni nang mamak ge mau. Oh kapanana anger kowe ranking 1 tek dolanaken ya maring Surabaya. Kono nang Surabaya ya dolan maring Ancol, maring Taman Mini Indonesia Indah. Maring dunia fantasi lah, pokoknya ngaduk diuk lah. Anaknya wongan orang ngerti ya. Ujar-ujarnya nang Surabaya ndalani anak Ancol temenan bok. Ya ngantil baik, tapi ya ora urusan. Si penting nyong pihnik. Kayak gue, dah titi mangsane wis ranking siji temenan gue anaknya. Kalingannya mamake repot. Dadi bakul rujak bekem. Rujak bebek nang cangkem lah. Iya temenan gue, saking repot teh lari sih. Akhirnya mama ke ora tayeng jujuk na anaknya maring Surabaya. Dan tadi akhirnya kesimpulannya gue anak kon mangkat dewek. Petimbo kesasar biungnya maring terminal ngomong karo supir bise. Dajal yo, aja ngapa duarap ngomong karo supir bise yo, tiliki yo. Undang siapa Rika? Yang undang Rika, Rika supir mbak. Supir ke privet. Supir. Tapi siapa, habis kena merah kandang ini. Apa kok? Kayaknya orang perlu orang jenengan. Kenapa mbak ngepit, orang kena, karena bengkel mbak ngepit. Astagfirullahaladzim. Ini malingnya orang gak papit pak. Ini mbak muntur lah, jangan nyepet ekbe lah. Darap ngepa? Oke. Nyong dua anak ya. Kenapa ngeri ke dua anak? Ini kok tanggung jawab? Sorry teman, buju pura tahu Rika kok tanggung jawab. Ora kok tanggung jawab, pir, supir. Anda di dipik, karena mau matur ngomong. Kenapa? Ya, ya anak nyong harap lunga plesir. Melu bisa Rika, nyong titip. Yang menon cacili, dewekan, mau matur maning. Ya terus kenapa nyong? Nyong kok nyangonnya pake pribe? Sorry teman, belum yang anak sang ulat tuh. Pake sang ulat kok, mana rung pido, kok nanggok. Sang ulat dalan. Utuh kayak kue pir, supir, tak bayar nanyong, tak bayar nanyong, bisa kok jawatir lah. Si jelas ke anaknya nyong harap lesir, nyong titip. Pengenalan numpak bisa Rika, nyong titip, mari Rika sebagai supir. Tanggung jawabnya ambik. Oh harap titip? Titip. Terus mudu nanti ke? Pas pokoknya anaknya nyong mesti ngerti. Tapi nyong jaluk tulung. Keng kok anaknya nyong manggulnya nang kursi ngarep dewek jajar Rika. Tulung mengko anggarep sekutul nang aring Solo ya. Garis kutul nang aring Solo, stasiun kana Solo kana kaek. Betulung Rika ngomong karo anak enyong. Anak enyong dene ngerti wis kutul Solo ae kowe bae. Lah terus? Lah sae kowe bae panut bae lah kok anak enyong terus ngerti. Dah, temenan yo Kang. Dadi anake mau si Samen gue mau dititip nang maring supire numpak bis. Jagong enang sanding supire, tapi wong bocah cilik ya bola-bali takun bae, bola-bali takun bae. Pak supir, nyong arep takon. Takon apa? Apa supir bis kabehan elek? Kopri bae. Apa supir bis kabehan elek kaya Rika? Kowe mentar sopan seminggu hari takon jajal karo untuk takonnya kaya kowe. Malah enak-enak nang wong tua. Lah wong kenapa ora ngerti ya takon ya, Jan. Lah kowe takon apa nang gelut? Wis cedek cerewet e biunge bae kok, Jan. Ya wis, sadurunge dijawab ge, ora apa-apa. Sing takon maning Pak supir. Ki wis gudul Solo apa urung? Gudul Solo ninemu wong nembe gudul karena kandre. Ya komen dia kontrol lah sih bener lah. Cetak kon baik kowe lah. Aku milih takon gudul Solo apa urung. Nek karena kandre takon man gudul Solo apa urung. Turu meteru. Ya. ke kayan-kayane wis gutul apa ya Pak Supir ya, preman dan rame ge. Wis gutul terminal Solo ge ya. Astagfirullahaladzim, mujur jane kerame kuwi kudune terminal apa kepriwe? Ki nembe gutul Pasar Pahing. Potek iki, nembe gutul Pasar Pahing maos. Terminal-terminal Solo kepriwe wis turu-turu lajeng sing leso aku numpak bis moyo, numpak undur-undaran, robeh kowe karep jam. Turu-turu-turu kok gampang nek wis gutul Solo tak abane entek guganan nyong sepatir lah. Ya wes, akhirnya si saman gue mau turunan jero besi dijanjeni sih. Kok nggak gutul Solo dikabarin sama supire? Kali ngan apa kang? Barang gutul stasiun Solo, gue supire kelalen di TTP. Supire kelalen orang ngabari gue bocah. Supire kelalen orang ngomong kayak orang bocah mau gue kelalen jangan kelalen blas bantu ke priwe ku. Ke Blandrang gutul laring Surabaya. Oh ala akhirnya ke priwe jajal yo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bro Gusti, mana kelalen ya gila? Aduh, nyos dipesenin, nah biungnya kayak mau, anggur segitul Solo dikabari, ya malah segitul Surabaya, bocah si turu bay, astagfirullahaladzim, kelalen ya Allah, ke priwege ya, jan, priwege ya, aduh, duh, apa tak balik gue, balik jajal lah, tetakan suara penumpang liatnya pada gelem apa orang. Dulur-dulur nyong sewu, nyong ki mau gak bawa amanat, dititipin nang ibu-ibu, dititipin anak ye. Kayaknya tujuannya maling Solo, wong lah biungnya ngomong, anggar nang Solo anaknya dikabari, digugah. Ki malas gitu Surabaya, jangan nyong kelalin temenan sumpah lah, nyong kelalin temenan sumpah lah orang lembu lah keprimiki ya. Ki melasih ki bucak cidik, bukidang Surabaya. Itu priwek ya, bener balik berapa yon, justru lagi putih dipit, kok gampang balik mana? Gratis, tenang gue lah, cepatin lah, kayaknya jangan kemasa dosa buat dia temenan. Dah kang yuk penumpang liane ternyata merasa kasihan iba gue mari bocah cilik mau akhirnya apa ya sing kudun-kudune wis kutul terminal Surabaya akhirnya balik maning maring Solo jujukna gue bocah siji gue mau akhirnya serombongan bis gue balik kabeh maring Solo kang yuk temenan gue orang lembo bareng wis kutul terminal Solo gue bocah mau digugah nang supire. Man saman man tangi man wis kutul man wis kutul Solo man. Man, saman, saman, tangi man. Keteknya dati bong, wis. Ya Allah, terima kasih nyong ngimpi ketemu ketek malas dati bong. Kau mandan sopan sini, gue hari ngomong ke orang tua kan, man. Mandan diatur lah, bayangin gue lah. Pengen tak suak-suak apa keprive. Udah rumang sakwa dimelasi, ya nama pirang-pirang aja. Tangi. Gara-gara kue mau gak nabis ini, dati mungsuf tok disini. Tangi, segitu Solo aja. Bis kan amdun. Oh, wis, segitu Solo aja. Alhamdulillah, sita-sita kenyong ge. Alhamdulillah, irapil alamin. Lulu, kau ngapa kau buka kitas kau? Kau kan mudu kau malar apa sih? Buka kitas siap dandan apa? Dandan kan nangis orang, sanggara kan nangis orang. Mudu mana? Kesel par kemengen ge. Kudu Surabaya kau kengana mudu mudu dagan mudu. Seh, senyong arpo dandan pak. Lah kau ngapa kau buka kitas kau dagan mudu mana? Kau kudu Solo guys, kudu Solo. Lulu, tadi dandan mudu nang Solo si keprive. Nyongnya mau dunang Surabaya, Pak. Nyong mau dunang Surabaya, pilih ngonin ini kan, Mak. Kok jangan ledek, kok jangan ledek, kok jangan ledek, kok. Mau bisiknya harus kudung Surabaya, mau gitu. Kayak bisiknya dimungsuin balik, gara-gara kok mau. Jadinya kok mau dunang Solo sama biungnya. Biungnya nyong mau tuh orang ngomong ngarep mau dunang Solo, Bok. Orang ngomong, nyong bakal ngomong dewek kupingnya. Dicangar mulanya, gara apa ngomongnya gue. Aja sini ngasih padu, toh. Nah, karpe priwe, kue karpe gue. Tujuan arah maring Surabaya, mudunang Surabaya, ke hubungannya kalau Solo apa lagi ya? Bisa-bisanya nyong diperintah ngabari, kue nggak segutul Solo, nyong apa lagi ya? Kayak kandani, mau makanya wis pesen agar mangkat. Anggar wis segutul Solo, nyong nembe ulim buka tas. Nyong nembe uli madang. Kayak nggak barang suman kan rumah kayak nyong pak supir. Kadang harus segutul Solo, nyong nembe uli madang. Paham apa orang Rika? Oh alah, Jan. Dimungsiin dadak balik malah nukur. Dan ini mau kencotan. Oh, sah, Jan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.